idola, Ivan Wu, col bancal malotti. Sattau, appaian con cari, sbuata passi. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, pandanganmu melayang. Terbara asap di wara, sekejap tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, anakmu melayang. Terbara asap di wara. Melayang, melayang, hayal.